بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita melanjutkan kembali sahih targhib wa tarhib. Kita masih melanjutkan kitab taubah wa zuhud. Kita akan masuk di hadis yang ke-21 dari bab ini, atau hadis 3233 dari awal kitab ini. Naam. Qala al-Mundhir rahimahullah, wa an Abi Hurairah aydhan radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, يقول العبد seorang hamba atau seorang budak menyatakan mali mali, hartaku hartaku, jadi dia nisbahkan harta itu kepadanya. Dalam keadaan seorang budak itu, seluruh apa yang ada padanya itu milik tuannya. Dia menyatakan mali, mali, hartaku, hartaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama lahu min malihi salasun, bahwasanya apa-apa yang ada padanya dari harta itu ada tiga. Bahwasanya harta itu naam ada tiga, ya. Ma'akala fa'afna. Yang pertama, harta seorang hamba itu apa-apa yang dia makan, fa'afna, dan telah habis. Au labisa fa'abla, atau yang dia pakai dan telah rusak. Jadi yang pertama apa yang dia makan, apa yang dia makan, apa yang dia minum, dan itu sudah habis, sudah dia nikmati hartanya. Dan apa yang dia pakai, ya, dari pakaian. Fa'abla, dan sudah usang, sudah dia lepas. Au'a'ta, atau harta dia yang dia berikan di jalan Allah, ya. dia infakkan, dia sodakohkan. Fakna atau faakna di sini. Faakna, yakni apa yang dia akna, air mananya dia simpan. Dia simpan untuk akhiratnya. Dia simpan pahalanya, nantinya akan dia nikmati di akhirat. Wa ma siwa dzalika, dan apa-apa yang selain itu, selain yang disebutkan oleh Rasulullah, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, apa yang disodakohkan, selain itu, dari ternaknya, rumahnya, pembantunya, emasnya, hartanya yang lainnya, zahibun, fawwa zahibun, maka dia akan, dia itu pergi, watarikuhu linnas, dan dia tinggalkan untuk manusia, untuk ahli warisnya. Nah, harta yang selain yang dia makan, selain yang dia minum, selain yang dia pakai, selain yang dia infakkan, maka dia, hamba itu zaibun, dia pergi ke kuburan, dimakamkan, dan dia tinggalkan harta itu untuk ahli warisnya. Rawahu Muslim. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, inilah apa yang harta yang ada pada manusia. Nah, tatkala dia memiliki harta berupa makanan, kemudian dia makan habis, dia sudah menikmatinya. Nah, harta yang dia miliki kembali kepada dia manfaatnya di saat itu, dengan mengenyangkan perutnya, dengan menghilangkan dahaganya. Dia belikan pakaian, kemudian dia pakai untuk menutupi auratnya, untuk menghindari kedinginan atau kepanasan. Kemudian harta yang dia sedekahkan, nah, dia akan dia nikmati hasilnya nanti yaumul qiyamah. Adapun selain itu, nah, tatkala dia meninggal, maka hartanya akan dinikmati oleh ahli warisnya. Nah, ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Sehingga seorang hamba yang cerdas, tentunya dia akan memanfaatkan hartanya bukan hanya di dunia ini, tapi juga nantinya bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, yang dia infakkan, yang dia sedekahkan. Baik. Kemudian di hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu qala, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra al-hakum at-takatsur. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra, dan Rasulullah sedang membaca al-hakum at-takatsur. Nah, membaca surat ini. Telah melalaikan kalian at-takatsur. Ya. Bermewah-mewahan. Telah menyibukkan kalian al-iksar minat dunia. Memperbanyak harta. Nah, sehingga kalian lupa dengan akhirat. Nah, di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Kata, tapi kalian lebih senang dengan al-ajilah yang segera didapat ini dunia. Wa tadaruna al-akhirah. Dan kalian meninggalkan akhirat. Tersibukkan dengan dunia. Tersibukkan memperbanyak dunia. Nah, Allah menyebutkan, sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mati. Nah, Rasulullah SAW membaca surat ini, al-hakumut takatsur. Bermegah-megahan, bermewahan, memperbanyak harta duniawi. Qala, berkata Rasulullah SAW, yaqul ibnu Adam, anak Adam, manusia menyatakan, mali, mali, hartaku, hartaku. Nah, mungkin dia bangga dengan harta miliknya, dihitung-hitung. Nah, berbangga dengan kekayaan yang dia miliki. Nah, wa hal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Tidaklah untukmu wahai manusia, wahai ibn Adam, dari hartamu kecuali ma akalta, kecuali apa yang telah kamu makan, fa afnaita, maka telah kamu habiskan. Aw labista fa ablaita, apa yang kalian atau yang kamu pakai, dan itu telah rusak. Au tasaddaqta fa anghaita, atau naam, yang telah kamu sedekahkan. Baik. Yang telah kamu sedekahkan, afa anghaita, apakah tapi kamu jalankan. Nah, yang tasodakta ini maknanya yang ingin kamu sodakokan. Nah, rawah Muslim wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa taqaddamat hadis min hadha an-naw' fi sadaqah wa fil infaq. Nah, semakna dengan hadis sebelumnya, ya, semakna dengan hadis sebelumnya. Baik. Hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan dan menafsirkan surat ini Al-Haqqumut Takatsur. Nah. Baik. Tatkala para mufassirin berbeda pendapat. At-takatsur, memperbanyak, apa yang diperbanyak ini? Bisa jadi itu harta, bisa jadi itu anak dan macam-macam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menafsirkan di sini adalah harta. Ini menunjukkan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Nah, baik. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya harta sebenarnya milik seorang hamba itu, apa yang dia manfaatkan tatkala dia hidup di dunia ini, yang manfaatnya kembali tatkala itu makan, minum, pakaian, atau manfaatnya untuk akhirat nantinya, sedekah dan yang semisalnya. Tanya, maka itu untuk ahli waris syarat kala dia meninggal. Tidak bisa dia manfaatkan. Kecuali dia meninggalkan anak-anak yang soleh, yang ngerti ilmu agama. Kemudian harta itu mungkin diwakafkan. Nah, baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Naam. Juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya harta itu bisa melalaikan seorang hamba. Harta itu bisa melalaikan seorang hamba. Sebagaimana yang kemarin kita lewati, fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sungguhnya apa yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik dibandingkan banyak dan melalaikan. Banyaknya harta lebih berbahaya yang bisa melalaikan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tersibukkan dengan dunia. Maka Allah sebutkan Al-Haqqumut Takatsur. Nah, selesai tatkala hatta zurtumul maqabir. Tatkala sudah meninggal. Rasul menyebutkan man humani la yasba'an, dua kerakusan yang tidak pernah merasa puas, merasa kenyang. Badhum fil ilm wa man fid dunya, orang yang rakus dengan ilmu dan orang yang rakus dengan dunia. Entah, sehingga semakin dia mencari harta, semakin terlalaikan dia dan tidak ada puasnya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Laula anna li ibni adam waliyan min dhahab," seandainya seorang hamba itu memiliki satu lembah emas. maka dia akan pengin ayakuna lawadian, dia pengin untuk punya dua lembah emas. Terus demikian terus bertambah, pengin bertambah, pengin bertambah. Dunia kemudian melalaikan dia. Nah, ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Berbahayanya dunia jika tidak disertai dengan ketakwaan. La ba'sa bil ghina liman ittaqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak mengapa kaya itu bagi siapa? Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Nah. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam marra bisuq dahilan min ba'dil aliyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar. Dan dia pasar ini masuk, nah termasuk di sebagian desa. Wanastu, dan manusia ini para Rasulullah, karena fataihi di sisi, di kedua sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul lewat, melewati pasar bersama para sahabatnya, samping kanan samping kirinya. Pamarro bijadiyin, kemudian beliau melewati seekor anak kambing jantan. Asakka mayitin, yang anak kambing ini asakka, yakni terpotong telinganya. Mayitin, dalam keadaan mati. Anak kambing yang cacat, terpotong telinganya, mati. Fatanawalahu, kemudian diambil oleh Rasulullah SAW. Fatanawalahu bi'udhunihi, ya, dipegang telinganya. Summa qala, kemudian beliau menyatakan, ayyukum yuhibbu an hadha law dirham, siapakah di antara kalian yang ingin membeli ambangkai ini dengan satu dirham? Faqalu, kata mereka, ma nuhibbu annau lana bisyai'in wa ma nasna'u bih, kami enggak senang, kami enggak ingin, ya, dia itu kami tukar dengan sesuatu, kami beli. Apa yang bisa kita perbuat dengannya? Nah, bangkai anak kambing yang cacat lagi telinganya, terpotong telinganya. Nah, siapa yang mau beli? Gak ada di antara kami yang mau beli. Kemudian Rasulullah melanjutkan, qala, atuhibuna annahu lakum? Apakah kalian senang, kalian ingin, jika ini untuk kalian, ini bisa dikasihkan. Apakah di antara kalian ada yang mau kalau ini dikasihkan? Lalu kata mereka, wallahi lau kana hayyan, demi Allah, seandainya ini hidup, posisi kambing, anak kambing ini masih hidup, lakana aiban fi, ini saya aib ya, karena terpotong, terpotong telinganya. Nah, ni alo asak, karena dia terpotong telinganya. Kaifa wa huwa mayyit, terus bagaimana dia dalam badan bangkai ya? Kalau itu aja mungkin enggak ada yang selera, karena telinganya cacat terpotong, terus apalagi di dalam badan sudah mati, tentunya lebih-lebih enggak ada yang selera untuk memilikinya. Nah, diberikan cuma-cuma, diberikan gratis, enggak ada yang minat, apalagi harus beli. Enggak ada yang selera, sudah cacat, bangkai. Lalu beliau menyatakan, faqala wallahi, demi Allah, laduni ahwanu ala Allah min hadha alaikum, demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina. Dunia itu lebih hina di hadapan Allah, di sisi Allah, daripada ini atas kalian. Kalau kalian sudah tidak selera, tidak senang dikasih ini, apalagi nam bangkai itu, maka demikianlah dunia ya, sangat hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lebih hina dibandingkan bangkai ini di hadapan kalian. Arwahu muslim. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hinanya dunia, rendahnya dunia, sehingga dinamakan dunia jadi rendah. Nah, dunia ini tidak ada harganya. Nah, aqaratu dunia, hinanya dunia ini. Baik, dia hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bernilai ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih hina dibandingkan bangkai itu di hadapan manusia. Nah, sehingga dunia itu tidak ada apa-apanya. Sehingga Rasul menyatakan, rakaatul fajr, dua rakaat sholat sunnah fajar, khairu minad dunya ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada padanya. Menunjukkan betul-betul hina, nanti akan disebutkan. Rasul menyatakan bahwa dunia itu tidak sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah, tidak ada harganya. Tidak bisa menyamai sayap nyamuk. Nah, begitu hinanya, begitu rendahnya dunia. Tapi itulah fitnah. Sesuatu yang hina, rendah, tidak ada nilainya, ternyata bisa menghabiskan energi, menghabiskan waktu manusia untuk mendapatkannya. Kemudian juga di sini menunjukkan kepada kita tahdziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ightirar bi dunya. Peringatan Rasulullah dari tertipu dengan dunia. Jangan sampai kemudian tertipu dengan dunia. Dunia itu hina, nggak ada nilainya. Jangan sampai kemudian sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, melalaikan kita dari perkara yang luar biasa mulianya di akhirat. Nah. Sehingga sebagaimana yang sudah kita lewati, ya, bahwasanya seorang itu mengambil dunia itu sebagaimana kazadu raqib, sebagaimana musafir orang yang bepergian baik membawa bekalnya tidak banyak-banyak, seperlunya apa yang diperlukan. Apa yang diperlukan untuk akhiratnya itu yang dibawa. Nah. Juga di sini menunjukkan bagusnya cara pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyebutkan dengan contoh permisalan sehingga membuat gamblang jelas dan bisa difahami. Nah, kemudian itu disebutkan qaulukan fatai ai an jalibai, ya, dua sisinya al asaf bi fatil hamzah wa sin al mumal aidan wa tasilka bahwa shagirul udhun, kecil telinganya al asaf. Qala alis berikutnya wali bin Abbas radhiyallahu anhu qala marra an nabiyyu sallamu alaihi wa ala alihi wa sallam bisyatin mayitatin. Nabi sallamu alaihi wa sallam melewati kambing, bangkai kambing mayitah. Qad alqa ahluha, yang dibuang oleh pemiliknya. Faqala, kata Rasulullah, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, la dunya ahwanu ala Allah min hadhi ala ahliha, sungguh demi Allah dunia itu lebih hina, lebih rendah jadi Allah dibandingkan bangkai kambing ini, ya, di hadapan pemiliknya. Rawi Ahmad bisnadin la ba'sa bih, ya. Seorang yang memiliki binatang ternak kemudian mati, maka dibuang bangkainya, enggak disimpan. Kenapa? Enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya, hina. Dan dunia itu lebih hina lagi. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bangkai itu di hadapan pemiliknya. Ini kembali menekankan tentang hinanya dunia. Tidak pantas sesuatu yang hina dina ini, yang rendah tidak ada harganya ini, kemudian melalaikan seorang dari akhiratnya. Qala wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala marra nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi timnati qaumin fiha sahlatun maitah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah. Tempat sampah suatu kaum. Fiha sahlatun, di tempat sampah itu, di sampah-sampah itu ada sahlah. Kambing betina. Nah, kambing betina kecil yang sudah mati bangkai. Faqala, mali ahliya fiya haja. Rasulullahnya, apakah pemiliknya ini enggak butuh dengan ini? Apakah pemiliknya tidak butuh dengan ini? Kok dibuang? Ya. Rasul coba bertanya, memancing respon. Rasul beliau, qalu ya Rasulullah, law kana li ahliha fiha hajatun ma nabadhuha. Ya Rasul, seandainya pemiliknya itu masih butuh dengan ini, bangkai ini, saya enggak akan dibuangnya. Saya tidak akan dibuang bangkai ini. Kalau sudah dibuang, itu menunjukkan sudah tidak butuh. Faqala, kata Rasulullah SAW, wallahi demi Allah, la dunya ahwanu ala Allah min hadis sakhlah ala ahliha. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai ini terhadap nah pemiliknya. Fala alfiyannaha ahlakat ahadan minkum. Dan naam, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak akan aku jumpai yang lebih membinasakan seorang pun di antara kalian. Nah, Rawal Bazzar Khalifidina Azani wa A'azakumullah. Jadi kembali di sini menunjukkan tentang naam, hinanya dunia, rendahnya dunia digambarkan bangkai yang dibuang oleh pemiliknya yang butuh. Dan naam, ini juga yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Tabrani fil hadis Ibnu Umar wa nahwi wa rawatuhu masiqat. Wa rawah Ahmad min hadis Abi Hurairah wa lafdhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi sahlatin jarba. Rasulullah SAW melewati naam kambing, anak kambing betina yang berpenyakit kulit. Waqad akhraja ahluha, yang dikeluarkan oleh pemiliknya. Faqala, Rasulullah, atarawna hadhi hainatan ala ahliha. Apa kalian melihat ini, ya, ini kambing yang berpenyakit kulit ini hina, rendah, naam, bagi di pemiliknya, naam. Qalu naam, kata sahabat naam. Qala, la dunya ahwanu ala Allah min hadhi ala ahliha. Dunia itu lebih hina, lebih rendah di sisi Allah dibandingkan ini, ya, sakhalah jarba ini bagi pemiliknya. Naam. Ini ikhwan fitina azani wa azakumullah. Semuanya menunjukkan taib rendahnya dunia dan tahdzir, peringatan bagi setiap muslim untuk terjerumus, ya, tersibukkan dengan perkara-perkara dunia yang kemudian dia lupa dengan akhiratnya. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lupa